Ini saya perlu ingatkan di sini ya, berkaitan dengan masalah mengambil rekaman pakai video ya, untuk pelajaran, untuk taklim. Ya, ini saya sudah terangkan bahwa ada silam pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, karena itu kalau ada yang memanfaatkan wasilah ini dari masail yang terbuka di dalamnya ijtihad. Bukan masalah-masalah yang seseorang itu dianggap mubtadi, dianggap sesat, dianggap ahlul bidah kalau dia apa? Melakukan perkara yang seperti ini. Nah, sebab memang asalnya di dalam maknanya dan juga kenyataannya para ulama kita silam pendapat ya di dalam masalah yang seperti ini. Jelas ya? Jadi kalau dia memanfaatkannya, saya kira itu ya bukan hal yang dengannya seseorang keras di dalamnya atau menjadi sebab terjadinya perpecahan, sebab membidakan orang lain. Tidak. Tapi yang dilihat adalah apa? Isi dari hal tersebut dan pertimbangan di dalam masalah masuk ke televisi misalnya atau masuk ke siaran yang dilihat langsung. Ya. Ini pertimbangannya bukan di sisi makna gambar itu saja. Kadang ada pertimbangan darurat, ada pertimbangan maslahat lebih besar. Ya, dan sebagainya. Ya, saya tahu bahwa Syekh Shalal Fauzan dahulu ya dari 5 tahun sebelumnya itu beliau sama sekali enggak boleh diambil gambarnya dalam bentuk video pun beliau ingkari. Dan beliau kalau ditanya di pelajaran, ya Syekh kenapa ada gambar video antum dimasukkan di TV ini, TV itu. Kata Syekh itu dosa mereka. Saya mengajar di masjid, mereka datang mengambil videonya, itu dosa mereka, bukan bukan terkait dengan saya. Kemudian beliau sering katakan, itu urusan saya, kalian gak usah masuk dalam urusan seperti itu. Nah, ini beliau berikan pendidikan untuk hal itu. Dan di masa-masa itu saya pernah bertanya kepada beliau. Pernah bertanya kepada beliau karena waktu itu ada tawaran dari kawan untuk rekaman di salah satu stasiun televisi di Saudi Arabia. Ya. Saya katakan kepada kawan, saya berikan jawaban sekarang bahwa saya tidak mau. Ya, cuman enggak apa-apa, nanti saya tanya ke Syekh Solbona. Kemudian saya tanya kepada beliau, kata beliau, ya kamu terima saja, enggak apa-apa. Banyak maslahatnya, kata beliau. Banyak apa? Maslahatnya. Baik, ini saya berikan gambaran-gambaran ya, bahwa dalam hal-hal yang seperti ini, seorang jangan berlebihan. Ya, si fulan, kenapa kamu tahdir si B? Oh, karena si B ini tampil di TV. Ya, tampil di TV. Nah, ini keliru ya di dalam apa? Di dalam metode, di dalam menjelaskan apa? Kesalahan. Kalau memang dia dianggap kekeliruan, itu bukan hal yang sifatnya dia dianggap mubtadi dalam hal tersebut. Ya. Karena para ulama kita ada yang mengharamkan hingga hari ini. Ya. Ada yang mengharamkan hingga hari ini. Setahu saya Syekh Rabi, Syekh Abdul Ghusn Al-Abbad juga masih mengharamkan hingga hari ini. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak pernah terdengar ada kalimat mencela ulama yang lain. Ya. Mufti Saudi Arabia misalnya, atau Syekh Shalal Luhaidan, atau Syekh Abdullah Al-Gudayan, dan selainnya dari para ulama kita. Ya, demikian pula Syekh Sa'ad Asy-Syatri. Ya, dari ulama kita yang memang punya program-program khusus di televisi menjawab acara pertanyaan. Ya. Dan dimaklumi ya, kalau televisi itu yang menjawab ya seperti orang-orang yang tidak beres itu ya, hanya melawak saja di televisi ya, atau dia tidak punya ilmu masuk di dalam televisi asbun saja asal bunyi ya, ini kerusakan yang sangat besar di tengah umat. Dan ini akan memberikan su'udzon terhadap agama ya di kalangan manusia. Maka dari mana-mana ini kadang sebagian ulama kita ada yang melakukannya. Ya, baik. Jadi ini yang perlu saya ingatkan ya. Agar supaya seorang itu seimbang di dalam pertengahan sikapnya di dalam masalah yang seperti ini, tidak berlebihan.